geldi buradan. Yağmur yine kırar, uzağımın herhangi. Hadi bu yaptı bir, bu ikin ben geldi bitti. Yattım hani gidiyor mu? Berikan kedamaian di setiap waktu. Bu ikin seperti hujan, selalu mematahi hatimu yang gelisah. Dan kesejukan ku ingin seperti pelangi yang penuh warna-warni warnai hidupku dengan laguku. Jadi bintang yang bersinar terang, selalu menerangi hatimu yang sepi. Ku ingin menjadi mimpi yang temani tidurmu, memberikan kedamaian di setiap waktu. Ku ingin seperti hujan, selalu membasahi hatimu yang gelisah dengan kesejukan. Ku ingin seperti pelangi penuh warna-warni, warnai hidupmu dengan laguku. Meski mungkin sederhana, warna